Anak diundang buka bersama di suatu rumah, ya, milik kerabat. Juga dianjurkan agar sholat berjamaah di rumah tersebut. Sementara masjid berdekatan dengan rumah tersebut yang juga melaksanakan sholat berjamaah. Yang ditanyakan, apakah kalau anak sholat di rumah itu berdosa ataukah anak harus sholat di masjid tersebut? Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Iya, apabila dikerjakan sholat tersebut di rumah dan antum seorang laki-laki dan tidak ada uzur untuk meninggalkan sholat jamaah di masjid, maka berdosa. Sebab yang dimaksudkan sholat berjamaah adalah sholat berjamaah di masjid. Nah, berdasarkan hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan juga datang dalam riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud.